Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala fi kitabi Fikhil Asma'il Husna al-'Aliyyul al-'A'la al-Muta'ali. Qala ta'ala wa huwa al-'Aliyyul 'Azhim. Wa qala ta'ala wa anna Allaha huwa al-'Aliyyul Kabir. Wa qala ta'ala subbihi isma rabbikal 'a'la. Wa qala ta'ala illa batigha wajhi rabbihil a'la. Wa qala ta'ala alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Qala al-musannifu hafizallah, berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah dalam kitabnya Fiqh Al-Asma'il Husna Al-Ali Al-A'la Al-Muta'al. Nama Allah Al-Ali dan Al-A'la dan Al-Muta'al. Ya, kata-kata Al-Ali artinya yang maha tinggi, Al-A'la yang paling tinggi, Al-Muta'al Tuhan yang selama-lamanya tinggi. Qala ta'ala, Allah berfirman tentang tiga nama ini, Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'al. Wa huwal 'Aliyyul 'Adzim, dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha agung. Al-Baqarah ayat 255. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa anna Allaha huwal 'Aliyyul Kabir, dan dialah Allah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Al-Hajj, surah Al-Hajj ayat 62. Allah berfirman, subbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang paling tertinggi. Sucikanlah nama Tuhanmu yang paling tertinggi, yang paling tinggi. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat lainnya, dalam surah Al-Lail ayat 20, illa btiqa'a wajhi rabbil a'la, kecuali dia hanya mencari wajah Allah yang maha tinggi, yang paling tertinggi. Allah berfirman, alimul ghaibi wasyahadihlah Tuhan, dialah Tuhan yang mengetahui segala perkara yang ghaib, wasyahadah dan perkara yang tampak. Al-Kabir, dialah Tuhan yang maha besar, Al-Muta'al, lagi tinggi. Wa hadhil asma'u tadullu ala uluhil mutlaq bi jami'il wujuhi wal i'tibarat. Fa huwa al-'Aliyyu uluwu dhat, qad istawa 'ala al-'arsyi wa 'ala jami'il kainat wa bayyanaha, qala ta'ala ar-Rahmanu 'ala al-'arsyi istawa, wa qala ta'ala fi sitti ayatin min al-Qur'an, ثم استوى على العرش أي على وارتفع عليه ألوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. فهو وهذه الأسماء دنا من الله العلي الأعلى المتعال. Ya, nama-nama ini menunjukkan ketinggian Allah secara mutlak, tinggi dari berbagai macam sisi, ya, dan tinggi daripada segala macam yani bentuk. Fahuwal aliyyu uluwu dhatin, jadi arti maha tinggi itu Allah maha tinggi secara mutlak dalam segala perkara. Yang pertama, dialah Tuhan yang maha tinggi, uluwu dhat, maksudnya adalah ketinggian dhatnya. Allah punya dhat dan punya sifat. Dhat Allah adalah dhat yang paling tertinggi. Qad istawa 'alal 'arsy, dia bersemayam di atas arsy-Nya. Wa ala ala jami'il kainat, dia maha tinggi di atas seluruh makhluk. Wa bayanaha, berpisah daripada seluruh makhluk. Jadi Tuhan kita jalla wa ala maha tinggi zat-Nya, bukan zat-Nya di mana-mana. Sebagaimana ungkapan ahlul ilhad, ya, kaum sufi yang mengatakan segala macam bentuk alam raya ini dialah Tuhan Allah Jalla wa'ala. Zatnya maha tinggi, wa bayanaha, di atas seluruh makhluknya dan dia berpisah daripada makhluk, tak menyatu. Bagaimana ungkapan kaum Nasara, Tuhan Allah Jalla Ala menyatu dengan Isa bin Maryam. Ya, akidah kita meyakinkan, mengajarkan Tuhan Allah Jalla Ala tidak pernah ada dalam makhluk dan makhluk tidak pernah ada dalam diri Allah Subhanahu Wa Taala. Antara keduanya berpisah. Jadi Allah Maha tinggi zatnya. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, Ar-Rahman, dialah Tuhan Maha Pemurah. Al-Arsistawa, yang telah bersemayam di atas arasnya. Wa qala ta'ala fi sitti ayatin min al-Qur'an. Dan Allah menyebutkan dalam 6 tempat di Qur'an, semuanya penyebutannya sama. Thumma istawa al-Arsy, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Ya'ala wartafa'a 'alaihi 'uluwan yaliqu bijalalihi. Dia meninggi di atas seluruh makhluknya. Ya, Tuhan yang Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Tinggi yang layak bagi Allah Jalla 'ala. Wa kamalihi, kesempurnaannya, wa 'azamatihi subhanahu, dan keagungannya. Dialah Tuhan, ya, Allah Jalla 'ala yang Maha suci. Jadi yang pertama, Maha tinggi, zatnya Maha tinggi. Allah itu punya zat. Ya. Allah punya zat dan dia punya sifat. Zat Allah itu disifati dengan berbagai macam sifat. Ada sifat zatiyah seperti wajah. Dan kita akan melihat wajah Allah Jalla wa'ala insyaAllah di hari kiamat bagi orang-orang beriman yang masuk surga. Ya, ini sifat. Allah punya sifat zat. Allah punya sifat tangan. Ya, ketika dia berkata kepada iblis, kenapa engkau enggan sujud dengan makhluk itu Adam yang kuciptakan dengan dua tanganku. Allah punya sifat, ya, lain-lain lagi, sifat marah, sifat murka terhadap kaum kafirin, kaum munafikin, punya sifat rahmat dan seterusnya. Jadi zatnya ini Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ulughudz zat. Naam. وهو العلي علو قدر وهو علو صفاته وعظمته فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد بل لا يتيك العباد أن يحيط بصفة واحدة من صفاته. Adapun yang kedua, Allah itu وهو العلي علو قدر. Allah Maha tinggi, ya, علو قدر, ya, Maha tinggi kekuasaannya, kehendaknya, atau disebut juga uluhu sifatihi, Maha tinggi sifat-sifatnya, wa azamatiha, Maha agung sifat-sifatnya. Jadi yang pertama yang Maha tinggi zatnya, yang kedua sifatnya. Maksud sifatnya Maha tinggi sempurna keagungannya dari segala sisi. Fa inna sifatihi azim, fa inna sifatihi azimatun la yumathiluha wa la yuqaribuha sifatu ahadin. Sifat Allah begitu agungnya, begitu tingginya, takkan ada makhluk yang dapat mendekati sifat Allah, apalagi menyerupainya. Wajahnya tak sama dengan wajah makhluk, tangannya tak sama dengan tangan makhluk, ya, kerajaannya tak sama dengan kerajaan makhluk, ridhonya tak sama dengan ridho makhluk, cintanya tak sama dengan cinta makhluk, murkanya tak sama dengan murka makhluk. Ya, Maha tinggi sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, sempurna. Bal la yutiqul ibadu an yuhitu bi sifatin wahidatin min sifatih. Bahkan seluruh hamba tak akan pernah mampu, ya, meliputi satu sifat Allah secara utuh. Satu sifat, padahal Allah memiliki sifat yang banyak. Tak mampu kita benar-benar mengetahui secara utuh satu sifat Allah saja. Bukan seluruh sifat, satu saja. Contohnya sifat wajah. Tak ada makhluk dapat meliputi wajah Allah Jalla wa'ala. Kata Allah, la tudrikuhul absar, wa huwa yudrikul absar. Pandangan mata tak mampu meliputi, ya, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala macam sifat Allah sempurna ketinggiannya. Jadi ini makna yang kedua, ya, sempurna Allah subhanahu wa ta'ala ketinggian sifat-sifatnya. Yang pertama sempurna ketinggian zatnya. Ya, makhluk itu ada yang tinggi tempatnya. Ya, tinggal di tempat yang tinggi tapi tak sempurna sifatnya. Ya, makhluk tinggal di tempat yang tinggi tapi dia cacat. Mungkin ditinggal di hotel bintang 5 di tingkat tertingginya. Ya, tapi dia cacat, tak bisa turun kecuali orang lain yang menurunkannya. Ya, ini sifatnya tak sempurna. Ya. Allah Jalla wa'ala maha tinggi zatnya dan maha tinggi sifatnya, sempurna semuanya. Antara keduanya terdapat kesempurnaan. Wa huwa al-aliyyu uluwu qahrin haitsu qahara kulla syai' wa danat lahul kainat bi asriha fa jami'ul khalqi nawasihim biyadihi fa la yataharraku minhum mutaharrikun wa la yaskunu sakinun illa bi idnihi wa ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Yang ketiga, makna al-ulu, Tuhan kita maha tinggi. Ulu huwa huwal aliyyu ulu qahar, dan Allah lah Tuhan yang maha tinggi ulu qahar, karena segala yakni ketinggian sifat-sifatnya yang tak terdapat dikalahkan, bahkan dialah yang mengalahkan seluruh makhluk, menguasai seluruh makhluk. Haitsu qahara kulla syai', Allah Jalla wa'ala menundukkan segala makhluk. Semua makhluk tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Orang kafir sekalipun, ya dia tak sholat, tak sujud, tak menyembah Allah, tapi yang ada dalam dirinya semua tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jantungnya berdegup, siapa yang memerintahkan? Allah Jalla wa'ala. Ya, darahnya mengalir, bentuk tubuhnya. Orang kafir tak bisa menolak ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, penyakit yang datangkan kepadanya tak mampu dia tolak. Bencana alam, ya, seluruhnya tunduk di bawah kekuasaan Allah. Jadi Allah maha tinggi kekuasaannya, tak akan dapat dikalahkan, tak dapat diintervensi oleh makhluk. Wadanat lahul kainatu bi asriha, segala macam makhluk tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Makhluk yang terbesar, makhluk yang kecil, semua tunduk. Semua planet yang ada, bintang-bintang, matahari, bulan, semua tunduk dengan perintahnya, beredar, berputar dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari yang begitu besar tunduk kepada perintah Allah. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamara, ya, dan dia telah menaklukkan matahari dan bulan. Ya, wan nujuma musakhkharatin bi amri, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri, matahari, bulan, bintang-bintang semua tunduk kepada perintahnya. Ya, tak ada yang membangkang. Alam yang maha tinggi, ya, dan alam dunia ini semuanya tunduk kepada perintah Allah Jalla wa Ala. Fa jami'ul khalqi nawasihim biyadih, seluruh makhluk, ubun-ubun makhluk itu ada di tangan Allah. Ubun-ubun adalah sesuatu yang paling penting bagi hamba. Ya, yang ada di atas kepala. Ya, menunjukkan bahwasanya Allah menguasai semua ubun-ubun kita. Kita begitu lemah. Fala yataharrak minhum mutaharrik, bahkan tak ada makhluk bergerak. Wala yaskunu sakin, tak ada yang diam illa bi'idzni, semua dengan izinnya semata. Wa ma syaa'a kan, apa yang dia mau dia kehendaki jadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan yang tidak dia kehendaki tak jadi. Nah. Hada wa qad tanawwa'at ad-dalail wa takatsarat al-barahin wa ta'addadat ash-shawahid 'ala uluwi Allah tabaraka wa ta'ala 'ala khalqihi hatta innal Qur'an al-Karim fihi azyadu min alf dalilin 'ala uluwi Allah subhana wa huwa mundarijatun tahta anwa'in 'adidah bayanaha fima yali. Waqad tanawwa'at ad-dalailu, dan banyak sekali dalil-dalil dengan ragam variasinya. Wa takatsratil barahin, bukti-bukti pun begitu banyak. Wa ta'addadat asy-syawahid, penguat-penguat pun begitu banyak. Ala uluwillah, menunjukkan Allah itu maha tinggi, tabaraka wa ta'ala. Dialah Tuhan maha tinggi yang penuh dengan keberkahan. Ala khalqihi, di atas seluruh makhluknya. Allah itu di atas seluruh makhluk, di atas kita dia. Bukan dengan zatnya bersama kita, tapi ilmunya bersama kita selalu. Kekuasaannya bersama kita. Ya, mendengar apa yang kita katakan. Zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Hatta innal Qur'an al-Karim fihi azyadu min alfi dalil. Bahkan Qur'an itu lebih 1000 dalil. Lebih daripada 1000 dalil ala uluwillahi subhanah. Menunjukkan Allah itu maha tinggi. Ya. Maha tinggi apanya? Maha tinggi zatnya, maha tinggi sifatnya sempurna, maha tinggi kekuasaannya tak dapat terkalahkan, menguasai semua makhluk. Wa hiya mundarijatun tahta anwa'in 'adidatin bayanuha fima yali. Dan jenis-jenis variasi, ragam ketinggian Allah itu begitu banyaknya yang akan dijelaskan berikut ini. Nah. Al-awwal at-tasrifu fil fawqiyah. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن سعدا حكم على بني كريدة أن يقتل منهم كل من جرت عليه الموسى وأن تسب ضراريهم وأن تقسم أموالهم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به فوق سبع سماوات رواه النسائي في الكبرى والبزار والحاكم وغيرهم. Jadi banyak sekali penjelasan Quran, lebih 1000 dalil menunjukkan Allah Maha Tinggi. Dalil-dalil itu dikumpulkan dalam beberapa poin. Pertama, at-tasrih bil fawqiyah. At-tasrih, Allah terang-terangan dengan jelas menyebutkan dia bil fawqiyah, di atas seluruh makhluk. Qala ta'ala, dia berfirman, wahuwal qahiru, dialah Tuhan Maha Perkasa, fawqa ibadih, di atas seluruh hambanya. Al-An'am 18, Allah berfirman, ya khafuna rabbahum, mereka takut, yaitu para malaikat, takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim, yang ada di atas mereka. Surat An-Nahl ayat 50. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwa Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Mu'ad, ya, pemimpin kaum Ansar, telah menetapkan keputusan kepada Bani Quraidah yang berkhianat. Ya, pada peristiwa Perang Ahzab, Bani Quraidah terikat kesepakatan damai dengan kaum muslimin, tapi mereka berkhianat melihat kaum muslimin terdesak, dikepung oleh 10.000 pasukan Quraisy, Yahudi dan Ghatafan. Dan dia berkhianat. Ya, dari belakang mereka berkhianat. Dengan ketentuan Allah, Allah kirimkan angin, porak-poranda 10.000 pasukan ini pulang, semuanya gagal. Tinggallah Bani Quraidah. Seketika Rasulullah kepung Bani Quraidah. Ya. Berangkat Quraisy dan sekutunya. Rasulullah suruh sahabat, jangan ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Seketika mereka berangkat, Bani Quraidah ketakutan karena mereka telah menyelisih perjanjian, bahkan ingin mereka dari belakang menohok kaum muslimin. Mereka kirim utusan untuk melihat dari atas benteng, mereka lihat nampak oleh Safiyyah. Ya, seketika dia pukul pakai penyangga tenda, jatuh, kemudian dia sembelih lehernya, dia campakkan ke orang Yahudi. Teriaklah musuh-musuh Allah, Yahudi dari luar benteng. Ternyata kaum muslimin tak meninggalkan perempuan mereka tanpa penjaga, padahal tak ada yang jaga. Ya, karena ketakutan, akhirnya mereka menyerah kepada Rasulullah SAW. Ya, menerima keputusan Rasulullah. Rasulullah suruh pilih mereka, siapa yang kalian sudi akan menjatuhkan putusan kepada kalian. Maka mereka teringat Sa'ad bin Mu'adz, sekutu mereka pada masa jahiliyah sebelum Islam. Kata mereka, kami pilih Sa'ad bin Mu'adz. Mereka berharap dapat keringanan, lebih ringan daripada Yahudi Bani Nadir dan Bani Qainuqa yang semua terusir. Ya. Dan Sa'ad dalam keadaan terluka radhiyallahu anhu wardah, kemudian membuat keputusan. Kata Sa'ad, setiap laki-laki yang telah dewasa penggal kepalanya. Semua perempuan dan anak-anak menjadi milik kaum muslimin. Ya, ketika Sa'ad bin Mu'adz mengatakan demikian, dia katakan, demi Allah, hari ini aku tak akan mungkin berkhianat, tak akan mungkin memberikan bagi mereka sedikit dua pun peluang. Aku tak akan pernah takut dengan keputusanku ini. Setiap laki-laki yang telah dewasa, ya, penggal kepalanya. Maka setiap anak-anak yang diragukan dewasa atau tidak, dilihat, ya, apabila mereka telah muncul tumbuh bulu-bulu di kemaluan mereka, penggal semua. Ya, ada salah seorang bernama Muhammad Al-Quradhi, ketika itu dia dicek, ternyata dia belum baligh, belum tumbuh bulu kemaluannya, dibiarkan. Ya, kemudian berkatalah Rasulullah dengan keputusan saat ini, laqad hakamta fihim bihukmillah. Sesungguhnya engkau telah menjatuhkan kepada mereka hukum dengan apa yang Allah inginkan, dengan hukum Allah, alladhi hakama bihi fawqa sab'a samawat, yang telah Allah tetapkan dari atas langit ketujuh. Ini menunjukkan Allah yang menetapkan hukum tersebut dari atas langit ketujuh, sesuai dengan apa yang dikatakan saat. Ya, padahal saat tak dapat wahyu, tapi berkesesuaian apa yang dikatakan dengan apa yang putuskan dari atas langit ketujuh. Maka dipenggallah kepala seluruh mereka. Ya, sebagian, sekelompok dipanggil. Berkata mereka yang belum dipanggil, kenapa yang dipanggil tak balik-balik? Dan mereka tak tahu keputusannya adalah bunuh. Ya, berkata pemimpin mereka, sudah kuatakan, kalian begitu lemah akal kalian. Mereka itu semua disembelih. Dan inilah memang telah tetapkan kepada Yahudi, kehinaan sepanjang masa. Dipanggil 5-6 orang, penggal kepalanya, tak balik, dipanggil tak balik. Berkata mereka, kemana, kenapa tak balik-balik dipanggil? Ya, Allahu Akbar. Ini menunjukkan keputusan Allah tersebut diputuskan dari atas langit ketujuh, menunjukkan Allah di atas. Naam. Al-Thani, At-Tasrikhu bil-Uruji ilaihi subhanah. Qala Allah Ta'ala, Yudabbiru al-amra minas samai ila al-arudi thumma ya'ruju ilaih. Wa qala Ta'ala, Minallahi dhil ma'arij, ta'arujul malaikatu warruhu ilaih. Dalil yang kedua, ayat-ayat menunjukkan naiknya segala sesuatu kepada Allah. Banyak dalilnya ini, maka kita aneh, dan aneh sekali yang mengatakan Allah itu tak boleh dikatakan di atas. Pemahaman Jahmiyah. Ini yang kedua, at-tasrih, penjelasan bil uruji ilaihi subhanahu, naiknya banyak hal, segala sesuatu yang disebutkan kepada Allah. Di antaranya Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 5, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, dialah yang mengatur semua urusan dari langit ke bumi. Thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alf sana. Kemudian naiklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma ya'ruju ilaihi, ya, Allah mengatur semua urusan dari atas langit. Kemudian naiklah laporan atas segala macam perintah yang Allah perintahkan tersebut dibawa oleh Jibril, ya, dalam hari yang sama ukurnya dengan 1000 tahun. Naik kepada Allah. Dan Allah berfirman juga dalam surat Ma'arij, minallahi dzil ma'arij, daripada Allah pemilik al-ma'arij, ya, maqam yang tinggi, ya, ta'rujul malaikatu waruh ilaih, yang naik kepadanya malaikat-malaikat dan Jibril. Ya, menunjukkan Allah itu di atas dengan kata-kata naiknya malaikat kepadanya. Naam. Al-Thalith, At-Tasrikhu bis-su'udi ilaihi. Qala Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal'amalus salihu yarfa'uh. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi 'adri tamrah min kasbin tayyib wa la yas'adu ila Allah illa tayyib, fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal. Adapun yang ketiga, dalil yang ketiga, Allah itu di atas. At-tasrih bis-su'ud ilaihi. Jika yang tadi sebelumnya naiknya para malaikat-malaikat, ini berikutnya dalil yang menjelaskan, ya, diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala amalan-amalan hamba. Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimat tayyib. Diangkat, menaik kepada Allah semua kalimat-kalimat yang baik. Sebagaimana ucapan Yunus ibn Matta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Naik kalimat ini ke atas, melewati langit-langit. Malaikat berkata, ini suara hamba kami kenal, kami tak tahu di mana hamba tersebut. Yunus ibn Matta. Dalam perut ikan yang begitu gelap, dalam kegelapan perut ikan, dalam kegelapan samudra yang dalam, dalam kegelapan malam, suaranya naik ke atas, malaikat mendengar, tapi tak tahu di mana Yunus. Ini menunjukkan naiknya, ya, kalimat-kalimat zikir kita, baca Quran naik ke atas, zikir kita naik ke atas. Wal amalu salih yarfa'uh, dan semua amal saleh kita diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, dibawa oleh malaikat-malaikat. Dan dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersedekah walaupun dengan satu kurma, sedekahnya itu dari hasil kerja yang halal, bukan dari yang haram. Karena tidak ada yang naik kepada Allah dari amalan-amalan dan sedekah kecuali yang halal, yang baik. Maka Allah akan menerima sedekah hamba ini walaupun satu kurma yang dicari dengan jalan halal. Allah akan kembangkan, ya, perbanyak sedekah tersebut sebagaimana seorang mengembangkan ternaknya, kuda-kudanya atau kambing-kambingnya. Akhirnya lambat laun beranak pinak memenuhi lembah. Ya, demikian jugalah sedekah yang kita sedekahkan kepada Allah, Allah terima dengan tangannya, dia kembangkan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedekah kita itu dan Allah akan terima dan kembangkan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas karena naik kepada Allah amalan-amalan kita. Sudah tiga, ya, berapa? Tiga. Naam, terus. Ar-Rabi at-tasrihu bi raf'i ba'dil makhluqati ilaihi. Qala ta'ala, bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Wa qala ta'ala, inni mutawaffika wa rafi'uka ilaihi. Yang keempat, dalil menunjukkan Allah itu di atas dengan diangkatnya, penjelasan dengan diangkatnya sebagian makhluk kepada Allah, sebagaimana Isa yang diangkat kepada Allah. Dalam surah An-Nisa 158 Allah mengatakan bar rafa'ahu Allah ilaih. Allah mendustakan Yahudi yang mengklaim mereka membunuh Isa. Kata Allah, tidak, tapi Allah angkat ia kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam surah Al-Imran 55, inni mutawaffika wa Isa, aku akan mewafatkanmu, maksudnya menidurkanmu, wa rafi'uka ilayya, karena Isa diangkat dalam keadaan tidur ke langit, ya, akan mewafatkanmu, akan menidurkanmu, kemudian mengangkatmu kepadaku. Ya, ini menunjukkan Allah di atas. Naam. Al-khamis at-tasrifu bitanzilil kitabi minhu. Qala ta'ala, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Wa qala ta'ala, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Adapun tanda yang kelima, bukti yang kelima Allah di atas, ayat yang menjelaskan turunnya Al-Quran dari atas. Kata Allah tentang Quran, tanzilu al-kitab min Allah. Sungguh diturunkan Al-Kitab itu dari Allah Al-Hakim, Tuhan yang Maha Bijaksana. Diturunkan dari Allah menunjukkan Allah di atas Jalla wa'ala. Ya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, tanzilul kitabi la riba fih. Diturunkan Al-Kitab yang tak ada pada keraguan, min Rabbil Alamin, dari Tuhan semesta alam. Menunjukkan Allah Maha Tinggi di atas makhluknya. Quran turun daripada Allah Jalla wa'ala. Naam. As-sadis at-tasrihu bi annahu ta'ala fis sama'. Qala ta'ala, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعطيكها فإنها مؤمنة. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Adapun yang keenam, bukti yang keenam menunjukkan Allah di atas seluruh makhluknya. Penjelasan bahwa Allah di langit. Allah menjelaskan dia di langit, makna di langit di atas langit. Allah berfirman, "A'amintum man fis sama?" Kepada manusia Allah berfirman, "Apakah kalian merasa aman dari dia yang di langit?" Makna di langit di atas langit, bukan dalam langit. Karena Allah bukan dalam makhluk. "An yakhsifa bikumul ardha." Jika dia mau, dia tenggelamkan bumi kalian. Likuifaksi. Dia mau, dia buat tenggelam bumi kalian. Fa idza hiya tamur, dan ketika itu bumi berjalan. Inilah peristiwa likuifaksi yang dikatakan Allah Jalla wa'ala dalam Quran. Lihat bagaimana Palu yang subhanallah, kita melihat bagaimana dimusnahkan oleh Allah rumah-rumah ketika bumi berjalan. Ya, kata Allah, apakah akan merasa aman dengan dia yang di atas? Jika dia mau, dia jadikan masuk amblas ke dalam bumi, ya, rumah-rumah kalian. Fa idza hiya tamur, tiba-tiba bumi itu berjalan, ya, bukan hanya air yang berombak, ya, bukan hanya banjir air saja, banjir di bumi ini pun bisa tanpa ada air. Bumi yang kokoh tiba-tiba menjadi lunak, melahap apa di atasnya. Siapa yang menjadikan hal demikian? Allah. Di mana dia? Di atas. Allah mengatakan, "Hei manusia, jangan pernah merasa aman dari azabku. Aku berkehendak, ku tenggelamkan bumi kalian. Bumi akan kubuat bergerak." Dan itu terjadi. Ya, orang merasa aman dengan maksiat dan dosa-dosa. Kata Allah pada berikutnya, "A'amintum man fis sama?" Apakah kamu merasa aman dengan yang di langit? Siapa dia yang di langit? Allah. "An yursila alaikum hasiba," jika dia mau, dia turunkan hujan batu dari langit. Batu apa? Meteor. Ya. Dan ada 1-2 meteor yang kabarnya pernah jatuh ke bumi. Ya, bahkan punahnya zaman dinosaurus dengan meteor yang dikirimkan dari langit. Hancur. Orang dapatkan fosil-fosil makhluk yang dahulu besar-besar sekali. Ya, berpuluh miliar, mungkin miliaran tahun yang silam. Ya. Allahu Akbar. Begitu banyaknya minyak bumi yang dikatakan dari fosil-fosil ini. Minyak bumi. Dikirimkan Allah hujan dari langit. Dan itu Allah jadikan. Allah turunkan meteor menghancurkan kaum Nabi Lut setelah bumi mereka dibalikkan Allah. Diangkat, dibalikkan, dijatuhkan. Allah kirimkan juga hujan batu dari langit kepada Raja Abraha. Ya. Allah kuasa. "Am amintum man fis sama?" Apakah kamu merasa aman dengan yang di langit? "An yursila alaikum hasibah." Jika dia mau, dia kirimkan kepada kalian batu-batu. "Fasata'lamun kaifa nadzir?" Barulah kalian tahu bagaimana dahsyatnya pembawa kabar berita peringatan tersebut. Dan dalam Sahih Muslim dari hadis Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Ar-Rahimun," orang-orang yang rahmat, yang memiliki sifat rahmat, memiliki sifat kasih dan sayang, "Yarhamuhumur Rahman," orang yang memiliki sifat kasih belas rahmat, maka Tuhan Allah yang Maha Penyayang pun akan berbelas kasih kepadanya, merahmatinya pula. "Irhamu man fil ar," rahmati orang yang di bumi ini. "Yarhamukum man fis sama," akan merahmati kalian siapa yang di langit. Siapa yang di langit? Allah. Makna di langit di atas. Dalam bahasa Arab, fi itu bisa bermakna ala. Sebagaimana ungkapan Fir'aun kepada tukang sihirnya, "Thumma la usallibannakum fi judhu'in nakhli," kalian pasti akan kusalib, fi judhu'in nakhli, bukan dalam pohon kurma, tapi di atas pohon kurma. Dan dalam Sunan Tirmidzi dari Jarir Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, bersabda Rasulullah, "Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman," orang-orang yang penyayang akan dirahmati oleh Allah Tuhan penyayang. "Irhamu man fil ard," rahmatilah orang yang di bumi ini. "Yarhamukum man fis sama," akan merahmati kalian yang di langit. Terus. As-sabi at-tasrihu bi raf'il aidi ilaihi. روى الترمذي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حي حي إن الله حي كريم إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. Yang ketujuh menunjukkan Allah di atas. Penjelasan bahwasanya ditengadahkan tangan-tangan hamba ketika berdoa meminta kepadanya. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Jalan Salman Al-Farisi bersabda Rasulullah, innallaha hayyun karim. Allah adalah Tuhan yang maha pemalu, mulia, dermawan, yastahyi. Dia sangat malu idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadaihi, ketika ada seorang mengangkatkan kedua tangannya ditengadahkan kepadanya, an yaruddahuma sifran, Allah malu tidak mengabulkan doanya, ya dia kosong tak mendapatkan ijabah daripada Allah Jalla wa'ala. Khaibataini, tangannya dia angkat ke atas, Allah SWT malu tangannya kembali dalam keadaan kosong tanpa ya pemberian dari Allah SWT. Ini menunjukkan Allah di atas dengan ditengadahkannya tangan orang berdoa ke atas. Bahkan dia mengatakan Allah di mana-mana pun kalau berdoa terpaksa fitrahnya mengangkat kedua tangannya. Kadang-kadang ada ustaz yang begitu kondang ke mana-mana mengatakan Allah tak boleh dikatakan di atas. Kadang-kadang dalam ceramahnya diangkatnya juga tangannya. Dia yang di atas katanya. Tunjuknya juga fitrahnya yang bicara. Ya. Yang di atas, fitrah bicara, Allah di atas. Mulutnya mengatakan tak boleh katakan di atas, tapi fitrah kesucian hatinya mengatakan di atas. Kadang-kadang ya terlompatkan kata-kata seperti itu. Ya, yang ke-8 terakhir. As-samin al-isyaratu ilaihi hissan ila al-uluwi kama asyara ilaihi man huwa a'lamu bihi lamma kana salawatullahi wa salamuhu alaihi bil majma' al-a'dham fil yawm al-a'dham qala lin nas wa antum tus'aluna anni fama antum qailun qalu nashhadu annaka qad balagta wa addaita wa nasahta qad ballagta wa addaita wa nasahta faqala bi isba'ihi as-sababa yarfa'uha ila as-sama' wa yankutuha ila an-nas allahumma ashhad 3 marrat rawahu Muslim. Ya, yang ke-8 dan ini terakhir untuk pagi ini, ya, berhubung jam InsyaAllah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Yang menunjukkan Allah di atas adalah isyarat tangan yang ditunjukkan kepada Allah menunjukkan ketinggiannya. Ya, sebagaimana isyarat tangan Nabi yang paling tahu dengan Allah SWT. Lamma kana salawatullah salamu alaihi bil majma'il a'zam, ketika Nabi berada pada tempat yang begitu luas di Padang Arafat atau di Mina. Fil yawmil a'zam, pada hari yang paling agung, pada hari Arafat. Ya, atau pada hari Mina, karena dua kali Rasulullah SAW berpidato di hadapan orang banyak. Qala linnas, Nabi berkata kepada manusia, wa antum tus'aluna anni, hai manusia, kalian kelak akan ditanyakan Allah tentang aku, apakah aku telah sampaikan. Fama antum qailun, apa yang kalian jawab nanti jika Allah tanya kepada kalian, apakah aku telah sampaikan risalah tersebut. Qalu, berkatalah kaum muslimin, nashhadu annaka qad ballaghta risalah, kami bersaksi ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalah yang di pundakmu kepada kami. Wa addaita wa nasahta, dan engkau jujur, murni, tulus, semua telah kau sampaikan, tak ada yang kurang. Faqala bi isba'ihi sababah, as-sababah atau as-sababah, maka Nabi mengangkat telunjuk jarinya sambil berkata, ila sama, ke langit, wayang kutuha ilan nas, dan dia isyaratkan ke manusia, dia turunkan seperti ini. Apa kata Nabi? Allahumma syhad 3 marat, 3 kali. Ya Allah saksikan. Rauh Muslim. Ini di hadapan ya sekitar berapa ribu yang haji bersama Rasulullah SAW, ya 130 ribu orang. Nabi katakan, ya Allah, sampaikan. Saksikan, ya Allah, saksikan. Andai kata di mana-mana, begini-ginilah Nabi SAW. Subhanallah. Tapi begitulah. Ketika syariat ditimbang dengan akal, menurut akalnya, yang tak sehat, enggak layak dikatakan Allah di atas, berarti bertempat. Akhirnya tersesat. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.